نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله setelah sekian lama kita tidak bisa mengkaji dengan tatap muka, tetapi alhamdulillah hari ini kita bisa, walaupun masih dengan protokol kesehatan, masih bisa bertatap muka kembali. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ikhwani fil din, a'azzakumullah. Kita akan memulai mengkaji kitab Aqidah Ar-Razi dengan syarahnya dari Syekh Rabi yang beliau beri nama Qurratul 'Ainain بتوضيح معاني عقيدة الرازيين. قرة العينين penyejuk kedua mata, dalam menjelaskan makna-makna yang ada dalam aqidah ar-raziyin. Aqidah ar-raziyin adalah aqidah dua imam yang kedua-duanya dari negeri Rai, yang nisbah kepada Rai adalah Razi, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi dan yang kedua Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka disebut dengan Raziyain, dua imam yang sama-sama dari Ar-Razi, sama-sama nisbahnya kepada Razi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun penamaan akidah itu kepada nama dari seorang imam atau nama dari seorang tokoh ahli sunnah, tetapi yang dimaksud akidahnya adalah akidah ahli sunnah. untuk menunjukkan bahwa mereka akidah para ulama di negeri manapun mereka sama akidahnya. Kita membahas misalnya akidah Tahawiyah. Akidah Tahawiyah disusun oleh Imam Abu Ja'far Tahawi. Kita kenal pula akidah As-Sakhariniyah. Akidah yang disusun oleh Imam As-Sakharini. Sekarang hari ini kita membahas akidah dua Imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan sengaja kita kaji semua kitab-kitab tadi agar kita bertambah yakin bahwa akidah Ahlussunnah ini bukan akidahnya satu atau dua orang imam, tapi seluruh para imam-imam. Sehingga mungkin bisa lebih tepat kalimatnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh dua Imam Ar-Razi. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dibawakan sanadnya. Berkata qala akhbarana Abu Zaid Asy-Syami qira'atan 'alaihi qala akhbarana Asy-Syaikh Abu Thalib Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Yusuf qira'atan 'alaihi wa huwa yasma' wa ana asma' fa aqarra bihi qala akhbarana Asy-Syaikh Abu Ishaq إبراهيم ابن عمر ابن أحمد البرمجي قال حدثنا أبو الحسن علي ابن عبد العزيز ابن مردب ابن أحمد البرزعي رحمهم الله أجمعين سموه الله رحمة مريكا سموه قال dia berkata disebutkan sanadnya sampai kepada مردب ابن أحمد البرزعي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم berkata أبو محمد itu kunyahnya namanya عبد الرحمن anaknya أبو حاتم الرازي يعني anaknya إمام أبو حاتم beliau juga إمام الحافظ anaknya إمام الحافظ المتقن yaitu أبو حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه semoga Allah membahagiakannya semoga Allah SWT meridainya qala sa'altu abi aku bertanya kepada bapakku berarti kepada Abu Hatim Ar-Razi karena Abu Rahman bin Abi Hatim sa'altu abi wa Abu Zur'ah aku tanyakan kepada bapakku dan juga kepada Abu Zur'ah an madhhabi ahli sunnah tentang madhab ahli sunnah fi usuluddin dalam prinsip-prinsip agama wa ma adraka alaihi ulama dan apa yang didapat oleh para ulama dari para ulama sebelumnya fi jami'il amsar dari seluruh negeri-negeri wa ma ya'taqiluna min dzalik dan apa yang diyakini oleh mereka. Perhatikan pertanyaannya, pertama bertanya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau bertanya mengkaitkan dengan ulama. Apa yang diyakini oleh para ulama sejak dulu? Maka dijawab, faqala dengan panjang bilamnya karena dua orang, qala adrakna al-ulama fi jami'il amqar Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan fakana min madhabihim anna al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Dijawab oleh kedua imam tersebut, kami mendapati para ulama seluruhnya di negeri-negeri, apakah di Hijaz atau di Iraq atau di Mesir atau di Syam atau di Yaman, kami dapati dari mereka semua ternyata mazhab mereka sama. Al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus, bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Ikhwan ibn a'azakullah, demikian matannya dan kemudian dijelaskan oleh Syekh Rabi dalam syarahnya. Qala fahadihi aqidatu ahli sunnah, Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ditanyakan oleh anaknya Abu Hatim kepada Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah. Ka'adatihi yas'alhuma, sebagaimana biasanya beliau bertanya kepada dua imam tersebut dalam masalah hadis-hadis, dalam masalah ilal, dalam masalah riwayat hidup para rawi-rawi hadis. Li'annahuma jabalan bil ilm, karena keduanya adalah dua gunung besar dari ulama. Al-ilmi wal-hifzi wal-dini wa'afiyah, dua gunung besar dalam ilmu, dalam hafalannya, dalam agamanya, dan juga dalam akidahnya dan syariahnya. Rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Oleh karena itu yasamma biha al-lalikai, kata Syekh Razi, oleh karena itu Imam al-lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad wa Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mementingkan akidah dari dua imam ini. Jadi kalau kita buka kitabnya Imam al-lalikai, di dalamnya ada akidahnya, akidah al-Razi, dimuat secara lengkap satu persatu, poin per poin oleh Imam al-lalikai. Sebagaimana beliau juga menuangkan akidah Ahlus Sunnah yang diringkas atau ditulis oleh Imam Ahmad juga di dalam kitab yang sama. Maka kitab beliau sangat besar, kitab Imam al-lalikai ada 8 jilid atau 8 juz, 4 jilid. Jadi satu jilidnya 2 juz. Ada yang ke-9, yaitu khusus masalah karamatul awliya. Itu semuanya yang disusun oleh Imam al-lalikai rahimahullah. Wahuna bin isnadi, jadi sini isnad kepada Abu Hatim. Akhbarana Muhammad ibn Mudaffar al-Mukri, qala hadatsana al-Husayn ibn Muhammad ibn Habis al-Mukri, laisa bainahu wa bain Abi Hatim illa isnad faqat. Dalam sanad ini tidak ada antara rawi yang menulis, dengan Abu Hatim kecuali dua rawi saja, dekat sekali. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Hatim, berkata kepada kami Abdurrahman ibn Hatim, anaknya ibn Abi Hatim, qala sa'altu abi wa aba zur'ah an madahib ahli sunnah, kami tanyakan pada bapakku dan juga kepada aba zur'ah madhab-madhab ahli sunnah dalam prinsip-prinsip agama yang didapati oleh mereka dari para ulama di seluruh negeri-negeri. Pas soal, kata Syekh Rabi, berarti pertanyaannya tentang usuluddin, tentang prinsip-prinsip agama. Wasani, yang kedua yang ditanyakan adalah amman adraka minal ulama, siapa yang didapati dari mereka, dari para ulama, siapa saja yang berakidah, berkeyakinan seperti itu. Madza ya'taqidun, bagaimana keyakinan mereka? Ternyata dijawab, masya Allah, prinsipnya, kata beliau, sama. Aku dapati seluruh ulama, apakah di Mesir, di Hijaz, di Yaman, dan di seluruh negeri-negeri, semua mereka berkeyakinan sama. Al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Masya Allah. Saya ditanya, ma hiya aqidatuhum, apa aqidah para ulama? Ma huwa manhajuhum, apa manhaj mereka para ulama? Wa ma adraka alaihim ulama, dan apa didapati oleh mereka para ulama di seluruh negeri? Ini diajarkan satu prinsip, bahwa golongan yang selamat adalah para ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika ditanya Imam Ahmad rahimahullah tentang ta'ifatul mansurah dalam hadis, la tazalu ta'ifatin min ummati zahirina alal haqqi mansurun, akan selalu ada sekelompok umatku di atas kebenaran, dimenangkan oleh Allah SWT, la yaduruhum man khadalahum. Siapa mereka? Kata Imam Ahmad, hum ahlul hadis. Ditanyakan pula kepada imam-imam lain, siapa mereka? Ala ulama ahlul ilmi. Ditanyakan juga kepada Imam Bukhari, siapa mereka? Hum ahlul ilmi, para ulama. Jawaban mereka semua sama, bahwa yang akan selamat adalah ahlul ilmi. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki ilmu bisa mendapatkan keselamatan? Dengan meraba-raba, dengan menebak-nebak, tidak mungkin. Mereka yang tahu jalan tersebut dan menjalani jalan tersebut, itulah para ulama. Ikhwanuddin a'azakumullah. Oleh karena itu, yang ditanyakan oleh Abdurrahman ibni Abi Hatim adalah apa yang diyakini oleh para imam-imam, para ulama. Karena dia sudah tahu golongan selamat adalah ahlul ilmi. Karena beliau sudah tahu orang-orang yang akan selamat adalah orang-orang yang berilmu. Maka dia tanyakan bagaimana para ulama, apa keyakinan mereka, apa akidah mereka, apa prinsip-prinsip mereka. Ditanyakan kepada dua imam, bapaknya Ibn Abi Hatim dan Abu Zur'ah. Akhwanina a'azakumullah. Kembali kepada kita, kepada syarah Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Qala, dijawab, adrakna al-ulama fi jami'il anfar hijazan wa iraqan wa misran wa syaman wa yamanan fakana min madhabihim. Kami dapati seluruh para ulama, apakah di Hijaz, Hijaz dalam Mekah Madinah, atau di Iraq, Baghdad dan Kufah dan sejenisnya atau yang sekitar, wa Misran, Mesir, atau Syam, atau Yaman. Fakana min madhabihim anna al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Ternyata dijawab oleh kedua imam tersebut bahwa mereka seluruhnya sepakat bahwa iman ucapan dan perbuatan, bukan hanya ikrar saja di lisan, tapi ada pembuktian. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadza huwa madzhab ahli sunnati wal jamaah fi jami' hadhihi al-amsar. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang diyakini oleh seluruh para ulama di seluruh negeri. Wa qablahum as-sahaba, yang diyakini sebelum mereka oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang juga diikuti keyakinan tersebut oleh para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, juga di akidah yang seperti ini. Annal iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'am wa yanqus bil ma'siyah. Qala, dikatakan oleh Syekh Rafi hafizahullah ta'ala, hadza dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi khilafil murji'ah wal khawarij. Kata Syekh Razi, akidah ini adalah sesuatu yang sudah didukung di dalam kitab dan sunnah, di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Berbeda dengan keyakinan murji'ah dan berbeda dengan keyakinan khawarij. Khawarij dan murji'ah sesat, menyimpang karena masalah ini. Ahlus sunnah menyatakan bahwa iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sedangkan khawarij berkata bahwa iman kalau diiringi kemaksiatan hilang imannya, jadi kafir. Itu khawarij. Sedangkan murji'ah menyatakan iman dengan kemaksiatan tidak berubah, tidak berkurang, tidak bergeming, tidak berpengaruh. Iman tetap utuh walaupun berbuat dosa apapun. Yang ini menyimpang, yang ini menyimpang. Murji'ah menyatakan iman tidak berubah sama sekali, bahkan sampai sangat mengerikannya di dalam kitab Imam Al-Bukhari tadi yang kita singgung, dikisahkan satu riwayat seorang yang berkeyakinan murji'ah ditegur oleh para imam-imam, datang kepadanya, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang membunuh bapaknya, menzinai ibunya, meminum khamr dari batok kepala bapaknya, apakah imannya tetap utuh? Sang murji'ah tadi berkata, aku berpendapat imannya tetap utuh, tidak berkurang. Maka ulama tadi berkata, wallahi wajhi min wajhika haram, sungguh wajahku dari wajahmu haram. Karena yang datang bertiga, yang kedua juga berkata dengan kalimat yang hampir sama, menyatakan wallahi la yudhilluni wa iyyaka taqun abada, enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Yang ketiga juga berkata, wallahi la ukallimuka abada, aku enggak akan lagi berbicara kepada kamu selama-lamanya. Ikhwan fillah na'azakum, mengapa tiga imam ini marah? Karena orang tadi menyatakan orang sudah segini bejatnya, rusaknya, iman tidak berkurang, tetap sempurna. Ini murjiah. Adapun khawarij kebalikannya. Hanya dengan dosa iman hilang. Orang yang berbuat dosa kafir keluar dari Islam. Orang yang berbuat dosa kafir keluar dari Islam dengan alasan karena dia berhukum tidak dengan hukum Allah. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Kalau kafir halal darahnya. Maka mulailah khawarij membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Ternyata kesesatan mereka karena menyimpang dari akidah ini yang sedang kita bahas hari ini, bahwa iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus, bahwa yang namanya iman itu ucapan dan perbuatan, dan iman bisa bertambah bisa berkurang. Dengan dosa berkurang iman, bukan hilang. Berkurang, dan tentunya dengan kekafiran bisa hilang. Tidak seperti murjiah yang menyatakan iman tidak bergeming dengan dosa, tidak berubah dengan dosa. Tidak pula seperti khawarij. Ahlu sunnah di tengah-tengah antara kedua penyimpangan tersebut. Fa'innal murjiah yaquluna al-iman al-ma'rifah ma'rifatul qalbi faqat. Kata Syekh Rabi, karena murjiah berkata iman itu hanya keyakinan, cukup. Tidak perlu amalan apapun. Iman ma'rifatul qalbi faqat, pengenalan Allah dalam hati selesai. Saya yakin. Wa hadhi aqidatul Jahmiyah. Ini akidahnya Jahm bin Shafwan, aliran Jahmiyah. Qala qaddahumullah wa hiya aqidatul kufriyah. Ini akidahnya kufur. Wa hiya aqidah iblis. Kenapa? Iblis barakallahu fi. Ya'rifu Allah tabaraka wa ta'ala wa ya'rif ba'd sifatih. Iblis kenal Allah. Iblis berhadapan dengan Allah. Maka kalau ditanya apakah iblis ini kenal Allah? Ya sangat kenal karena berhadapan dengan Allah dan menyatakan wa bi'izzatik la'ufwiyan lahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Kira-kira iblis beriman atau tidak beriman? Kalau menurut akidahnya Murji'ah tadi, dia punya pengenalan terhadap Allah, kenal Allah, mukmin. Tidak. Iblis kafir. Allah katakan dalam Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah katakan aba wastakbara, menolak dan sombong, dan iblis termasuk yang kafir. Padahal kenal Allah. Artinya apa? Ini bantahan buat murjiah. Wahai murjiah, pengenalan saja tidak cukup. Pengenalan saja kepada Allah tidak cukup, karena iblis kenal Allah SWT. Tapi toh tidak dikatakan mukmin, dikatakan kafir. Berarti jelas iman tidak cukup hanya keyakinan dalam hati. Tetapi harus ada ikrar. Yaitu la ilaha illallah. Harus ada pembuktian. Yaitu ketaatan, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan iblis mengenali sifat-sifat Allah. Wa innahu khaliq, wa innahu dzul izzah wal kamal, wa innahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Iblis tahu bahwa Allah memiliki sifat pencipta. Allah maha mulia, Allah maha tinggi, Allah maha sempurna. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Iblis tahu. Bahkan sumpahnya dengan kemuliaan Allah. Wa bi'izzatik, kata iblis. La ubiyanahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Astagfirullah. Bersumpah dengan nama Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan sifat Allah. Sumpahnya dengan sifat Allah, tetapi untuk menentang Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sebagaimana dalam ayat lain dikatakan, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, kata iblis. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana engkau telah menyesatkan aku maka aku akan duduk di jalanmu yang lurus untuk menghalangi manusia. Berarti iblis tahu takdir dan percaya kepada takdir. Fabima aghwaitani, karena engkau yang menyesatkan aku. Ini qada wa qadar. Tahu iblis, tetapi tidak dikatakan mukmin, dia kafir. Mengapa? Tidak ada pembuktian dan ketundukan kepada Allah, tetapi justru menentang Allah. Kata iblis selanjutnya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka, dan niscaya engkau kepada Allah ini, niscaya engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Astagfirullah. Iblis menyatakan di hadapan Allah bahwa engkau yang menakdirkan aku menjadi sesat. Maka aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Aku akan datangi dari depan mereka. Aku akan datangi dari belakang mereka. Dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan niscaya mereka tidak akan ada yang bersyukur kepadamu. Kata iblis. Pembangkangan dengan sejelas-jelas pembangkangan. Sehingga aliran murjiah yang paling ekstrim di kufur. Karena murjiah berbeda-beda. Yang paling parahnya menyatakan cukup pengenalan kepada Allah saja. Titik. Walaupun tidak ikrar syahadat, walaupun tidak masuk Islam, walaupun kalau punya keyakinan tentang Tuhan, selesai. Dia mukmin. Maka terbantah dengan kisah iblis tadi. Iblis kenal Allah, kenal sifat-sifatnya, kenal takdir, tetapi Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis termasuk yang kafir. Fa huwa ya'tarif rububiyyat Allah wa ya'tarif bi 'izzatihi subhanahu wa annahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Maka iblis mengakui rububiyyah Allah, mengakui kemuliaan Allah, mengakui Allah lah yang menakdirkan hidayah, memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Ikhwan bin a'azakumullah, adapun Jahmiyah yaqulun, mereka Jahmiyah berkata iman cukup pengenalan saja. Wahai ulatul murji'ah, qabbahuhumullah, inilah murji'ah yang paling ekstrim. Murji'ah yang paling parah. Wa syarru min haula'il murji'ah al-mu'arrafuna bil karramiyah. Yang lebih jelek lagi adalah murji'ah yang dijuluki dengan aliran karramiyah. Yaquluna al-iman huwa an-nutqu bil lisani faqat. Kata mereka, kata karramiyah, yang namanya iman cukup ucapan di lidah walaupun enggak yakin. Astagfirullah. Astagfirullah. An-nutqu bil lisani faqat. Cukup ucapan la ilaha illallah selesai. Enggak perlu ada pembuktian dengan perbuatan. Enggak perlu ada keyakinan, enggak perlu ada ucapan hati, enggak perlu ada, cukup dengan nutqu faqat. Apa akibatnya? Akibatnya mereka menganggap munafikin sebagai mukmin fasik. Mereka menganggap orang munafik orang beriman yang jujur. Mengapa? Karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia enggak penting. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini qulina a'udzubillahi yang juga parah. Sehingga imam atau penguasa saat itu namanya Amir bin Fahir, seorang gubernur, menyatakan aku benci murji'ah karena dua hal. Aku benci murji'ah karena dua hal. Yang pertama, karena mereka menghalalkan pemberontakan kepada penguasa, memerangi muslimin. Yang kedua, aku secara pribadi enggak tega untuk berkata imanku sama dengan imannya Imam Ahmad dan Ishaq. Sedangkan mereka menyatakan iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar, Jibril wa Mikail. Kata Amr bin Tariq, yang kedua, aku enggak sampai hati berkata bahwa imanku sama dengan imannya Imam Ahmad dan Imam Bulan dan Bulan. Sedangkan mereka dengan lancang bahwa iman itu sama. Iman kita dan imannya Abu Bakar wa Umar sama. Imannya Jibril dan Mikail sama. Semua iman sama. Tidak bertambah, tidak berkurang. Afwan ibn a'azakumullah. Kita berkata iman saya sama dengan imannya para ulama saja. Malu untuk ngomong begitu, gak sampai hati. Siapa kita, siapa mereka. Tetapi Murji'ah menganggap imannya sama dengan imannya Rasulullah, sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar, sama dengan imannya Muhajirin wal Ansar, sama dengan imannya Jibril wa Mikail. Gegabah, terlalu lancar. Murji'atul Ukhra, ada jenis Murji'ah yang lain. Wa hum Murji'atul Fuqaha, yaitu Murji'ahnya para fuqaha. Ada beberapa fuqaha yang terjerumus dalam fitnah atau dalam penyimpangan Murji'ah, yaitu al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb, bahwa iman itu hanya ucapan di lidah dan keyakinan saja, amalan tidak masuk dalam iman. Ikhwani bin a'azakumullah, yaquluna tasdiq bil qalbi wa nutq bil lisan faqat, mereka berkata iman itu cukup di lidah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan yakin selesai. Tadi yang paling parah pengenalan saja walaupun tidak ikrar. Yang kedua, ikrar walaupun tidak yakin. Yang ketiga, ikrar dan keyakinan saja, amalan-amalan tidak termasuk iman. Ini dijuluki dengan Murji'atul Fuqaha karena beberapa fuqaha termakan dengan fitnah Murji'ah ini. Qala al-a'malu la tadkhul bil iman, mereka berkata bahwa amalan-amalan itu tidak termasuk iman. Ikhwan fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita katakan tadi bahwa prinsip para ulama dengan sepakat al-iman qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Salat kita disebut iman, puasa kita disebut iman, sedekah kita disebut iman, akhlak baik kita disebut iman. Semua itu iman. Mengapa? Karena itu menunjukkan keimanan yang ada dalam hati. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Di dalam hati ini ada segumpal darah atau daging yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa itulah hati atau itulah al-qalbu. Ikhwan ibn a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau di hati ada iman, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan iman. Akan melahirkan zikrullah, akan melahirkan salat, akan melahirkan zakat, akan melahirkan puasa Ramadan, akan melahirkan haji, akan melahirkan umrah, akan melahirkan akhlak yang luhur, akan melahirkan kejujuran, akan melahirkan sekian perkara yang baik-baik. Karena semua itu iman. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah sholat mereka yang menghadap Baitul Maqdis. Jadi dulu di masa Rasulullah SAW pernah ada perpindahan kiblat. Sebelum turun ayat Allah Subhanahu wa taala wa tawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, sebelum turun perintah untuk menghadap Masjidil Haram, mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Beberapa bulan sampai kemudian turun ayat tawallu wujuhakum syatral, hadapkan wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Maka berpindah kiblat. Para munafikin membuat syubhat. Ini yang benar yang mana, kiblatnya Baitul Maqdis atau Masjidil Haram? Kalau Masjidil Haram yang benar, kiblat yang benar, berarti sejak sekian lama kita salah. Kalau Baitul Maqdis yang benar, berarti kita meninggalkan yang benar kepada yang salah. Itu subhat dari munafikin. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Allah turunkan innallaha la yudhi'u imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Silakan dia tafsir. Apa yang dimaksud iman di situ? Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ternyata tafsirnya Allah enggak akan menyia-nyiakan salat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis, diterima oleh Allah, dinilai oleh Allah, tidak disia-nyiakan. Asyahid sebagai bukti, sebagai dalil bahwa salat disebut iman oleh Allah. Allah mengatakan la yudhi'u imanakum. Allah enggak akan melalaikan iman kalian, enggak akan menyia-nyiakan iman kalian yang dulu, yang salatnya menghadap Masjidil Aqsa. Barakallahu fiik. Kembali kepada kita. Yang kedua sekarang, tadi Murji'ah. Yang kedua Khawarij. Adapun kaum Khawarij sebaliknya. Mereka berkata iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu memang ucapan, perbuatan dan keyakinan. Dari sini masih benar. Walakinnahu la yazidu wa la yanqus. Tetapi iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Iman bisa ada dan bisa hilang, itu saja. Jadi iman itu menurut Khawarij seperti satu kesatuan yang la yatajazza. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Kalau ada semuanya, lengkap. Kalau hilang, hilang semuanya. Ini Khawarij. Akhirnya karena mereka menganggap iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, bahkan tidak bisa berubah, yang bisa hanya ada dan hilang, maka mereka berkata orang yang berbuat dosa imannya hilang, alias kafir, bukan berkurang tapi hilang. Lakin ahlus sunnah indahumul iman muwazza alal qalbi wal lisan wal jawarih. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana disebutkan oleh dua Imam Razi, Abu Hatim Ibn Abi Hatim Ar-Razi dengan Abu Zurah Ar-Razi, kedua-duanya menukil ucapan para imam-imam dari seluruh penjuru dunia, bahwa mereka sepakat menyatakan iman itu ucapan di lidah, keyakinan dalam hati, dan pembuktian dengan amalan-amalan anggota badan. Iman tiga seperti ini, mencakup ketiga-tiganya. I'tiqad bil qalbi wa nutq bil lisan wa amal bil arkan. Keyakinan dalam hati, ikrar di lidah, dan juga pembuktian dengan anggota badannya. Dan mereka berkata iman qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Dan bisa bertambah, bisa berkurang. Dengan ketaatan iman bertambah, bertambah, bertambah. Dengan kemaksiatan berkurang, berkurang, berkurang. Berapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bertambahnya keimanan di dalam Al-Qur'an. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka dengan iman itu. Allah katakan liyazdadu, agar bertambah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat pada mereka, zadatuhum imana, bertambah imannya. Dan ini sangat jelas dalam Quran. Kalau bisa bertambah, bisa bertambah, bisa bertambah, berarti kalau ini tidak dikerjakan, bahkan dikerjakan sebaliknya, ya berarti berkurang, berkurang, berkurang. Sehingga ketika ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, seorang alim, minal ulama, aku tidak mendapati dalam Al-Quran kalimat berkurang. Aku hanya dapati bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Apakah iman bisa berkurang? Uskut ya sobi, kata bapaknya, diam kamu anak kecil. Iman bisa yankus, yankus, hankus, hatta la yabqa syai. Iman bisa berkurang, bahkan bisa habis. Akhwani fi a'azakumullah. Karena iman disebutkan dalam Quran bisa bertambah, otomatis barakallahu fiikum bisa berkurang dengan sebaliknya. Bertambah idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, Kalau dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana. Kalau tidak pernah berkurang, dia tidak pernah bertambah. Demikian pula yang tadi, liyazadu imana ma'imanihim. Dan lain-lain dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah, berarti kalau sebab penambahan tadi tidak ada, maka iman tadi akan tidak bertambah, bahkan kalau mengerjakan sebaliknya akan berkurang. Kembali kepada kita. Al-iman qaulun wa amal dalla ala dzalika kitabullah wa sunnatu rasulihi alaihi salatu wassalam. Tentang iman, ucapan dan perbuatan itu disebutkan dalam Quran dan sunnah dalil-dalil. Dalla alaihi kitab wa sunnah. Ditunjukkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimaana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman jika diingatkan dengan nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, bertambah imannya dan mereka bertawakal pada Rabb mereka. Alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakat dari apa yang kami rezekikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Fahadil ayat yuhaddidullah fiha al-mu'minina al-kamil al-iman. Ayat ini menjelaskan orang-orang beriman yang memiliki iman yang sempurna. Siapa? Tidak hanya disebut keyakinan, tapi disebut yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini amalan apa keyakinan? Amalan. Amalan, perbuatan. Tetapi disebut iman, dikaitkan dengan iman. Di dalam surat lain, surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Ini juga menggambarkan siapa mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum yang disebut salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم amalan semuanya perbuatan-perbuatan yang disebut, padahal kalimat awalnya qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang yang beriman, yaitu orang yang salatnya khusyuk, orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang menahan atau yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, kecuali yang pada yang halal. Barakallahu fikum. Dari sini jelas bahwa iman tidak hanya i'tiqad, tidak hanya keyakinan di hati, tidak hanya ikrar di lisan, tetapi harus ada pembuktian-pembuktian dalam bentuk amalan-amalan saleh. Kembali kepada kita. Qala hadza amalul qalb, yang disebutkan wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ini amalan qalbi, amalan hati. Yakuru 'indal ma'siyah fatartajib, ketika dia ditegur dalam keadaan sedang berbuat salah, berbuat maksiat, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah, gemetar hatinya, berarti punya iman dalam hatinya. Aw yadhkiru hadza fayakhafuhu, atau ketika ditegur dia takut dan menghentikan perbuatannya. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Yakhshallaha mutlaqan, takut kepada Allah secara mutlak. Khasyyatullahi wa taqwahu wa talazumuhu, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan semua keterkaitannya. Hadzal mu'min, inilah orang beriman, punya amalan hati, yaitu rasa takut. Amalan hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, bertambah imannya. Hadza nafsun fi ziyadatil iman, ini dalil tentang tambahnya iman. Wa ala rabbihim yatawakkalu, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Itu amalan hati juga. Ketergantungan kepada Allah adalah amalan hati. Masih disebut lagi, alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dari apa yang kami rezekikan pada mereka. Hadza amalul jawarih. Ini amalan anggota badan. Berarti dalam satu ayat ini ada penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Amalnya ada amal al-qalbi, ada amal jawarih. Iman itu ucapan dan perbuatan. Perbuatannya ada perbuatan yang zahir dengan tangannya, dengan kakinya, dengan badannya. Ada juga amalan hati. Amalan hati seperti tawakal, rasa takut, gemetar ketika diingatkan nama Allah. Ini amalan. Dan juga amalan zahir seperti salat dan zakat. Maka iman menurut Ahlus Sunnah mencakup ketiga-tiganya. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Demikian pula disebutkan dalam ayat lain atau dalam kelanjutan ayatnya itu. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah, mereka akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan rezeki yang mulia. Ada jazaohum. Ini balasannya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang imannya dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan perbuatan anggota badannya. Fal imanu idzan. Kalau begitu, yang namanya iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, wa min al adillati ala ziyadatihi. Dan dalil lain yang menunjuknya bertambahnya keimanan, yang menunjukkan bertambahnya keimanan, ada dalam surat Al-Fath. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dalam surat Al-Fath sangat jelas Allah katakan, dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati-hati orang beriman agar bertambah imannya atas iman mereka. Ini juga menunjukkan bertambahnya iman. Waliman yazidu bi amalil qulubi wa yazidu bi amalil jawarih. Berarti iman bisa bertambah karena amalan hati, bisa karena amalan anggota badan. Bisa karena amalan hati, bisa karena amalan anggota badan. Amalan anggota badan bisa dipaham. Salat, puasa, sedekah, apalagi semua perbuatan amal saleh akan menambah keimanan. Baik. Kalau amalan hati yang disebutkan tadi, rasa takut kepada Allah, rasa bergantung kepada Allah, rasa tawakal kepada Allah dalam hati, itu akan menambah keimanan. Semakin dia bertawakal kepada Allah, semakin bertambah iman. Fatakhsha Allah fi qalbihi wa tahabahu. Hatinya takut kepada Allah, yazdad imanuka, imanmu akan bertambah. Ta'mal tusalli tasum, engkau beramal, engkau puasa, engkau salat. Wa tuzakki, engkau berzakat, mengeluarkan zakat. Wa tahujj, engkau haji. Wa tubir walidai, engkau berbakti pada kedua orang tua. Ta'mur bil ma'ruf, menyuruh pada kebaikan. Wa tanha 'anil munkar, mencegah dari kemunkaran. Wa tansah lil Islam wal muslimin, menasehati Islam dan seluruh kaum muslimin. Ini juga akan menambah keimanan. Kullu hadhihi tajri al-iman yazid. Itu semua akan menjadikan iman bertambah. Hatta yasiru amsal al-jibal, sampai menjadi seperti gunung. Hadhihi min adillati ziyadati al-iman. Ini dari bukti-bukti, dalil-dalil tentang bertambahnya keimanan. Wa hunaka ayatun ukhra aidan tadullu ala anna al-iman yazid. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Wa hunaka ahadits, di sana juga ada hadis-hadis. Tadullu ala anna al-iman yanqus, bahwa iman bisa berkurang. Berarti iman berkurang disebut ke dalam hadis-hadis. Wahia ahadis syafa'ah al-mutawatirah. Salah satunya hadis tentang syafa'ah yang mutawatir riwayat. Hampir semua pakar-pakar ahli hadis meriwayatkan hadis syafa'ah. Tadullu ala annal iman yanqus, bahwa iman bisa berkurang sebagaimana disebutkan dalam kalimatnya, yakhruj minan nari man kana fi qalbihi mithqala dinarin minal iman, akan diselamatkan dari api neraka orang yang memiliki sedirham iman, seuang dirham iman, au nisfa dinarin, atau setengah dinar, ini setengah uang logam, setengah uang dinar keimanan, au mithla sa'irah, atau seperti biji gandum, lebih kecil lagi, au mithqala dzarrah, atau seperti dzarrah yang lebih kecil lagi, au adna mithqala dzarrah, atau lebih kecil lagi dari mithqala dzarrah, fa yazidu hatta yasu akthar aljibal, tetapi Allah Subhanahu wa taala membesarkannya hingga menjadi seperti gunung. Wa yanqut hatta la yabqa illa adna mithqala dzarrah, dan bisa sebaliknya berkurang sampai menjadi sebiji dzarrah minal iman. Ikhwan fillah, hadzakum hadits dzalikah, bahwa dikatakan bertambah bisa sampai seperti gunung, berkurang bisa sampai sebiji dzarrah iman. إخواني في الله عزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله نكتفي بهذا القدر كده cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan sore hari ini. Mudah-mudahan kita akan selanjutkan pada waktu yang lain باذن الله تعالى. والله تعالى أعلم الصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تبليغا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.